satunya, tidak ada duanya, yang cantik, yang manis, yang manja. Berjanji sehidup dan semati, kemana bersama berdua, aduhai kemana berdua. Segera.